penculik satwa kembali melancarkan aksinya. Namun, para polisi hutan atau Polhut sudah siap siaga untuk menggagalkan aksi mereka. Dengan gigi, Polhut terus mengejar para pelaku. Bahkan, mereka sampai harus berpacu dengan waktu. Meski sang fajar telah meninggalkan peraduannya, mereka harus tetap bergerak. Mengandalkan mata yang harus selalu waspada, tetap terjaga meski sulit menembus gelapnya malam. Lengah sedikit, nyawalah taruhannya. Di tengah keadaan sulit itu, bayangan tentang keluarga yang dengan harap-harap cemas menunggu di rumah pun seketika muncul. Sedikit demi sedikit menambah kekuatan untuk segera menuntaskan pekerjaan dan kembali ke rumah dengan keadaan baik-baik saja. Maklum, butuh waktu berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun setelah bertugas, sampai akhirnya mereka bisa berjumpa dengan beberapa kali mereka harus terlibat baku hantam dengan para penculik satwa. Suara tembakan pun sudah begitu akrab di telinga mereka. Bukannya berlari, mereka malah terus bergerak menghampiri sumber suara itu. Kaki dan tangan tertembak, telinga teriris, luka-luka di sekujur tubuh menjadi resiko yang biasa terjadi. Menjadi pemandangan yang biasa dijumpai. Mereka pun lama-kelamaan kebal dengan rasa sakit. Tak peduli lagi ketika ada salah satu bagian tubuh yang terluka. Sesekali, mereka juga harus kehilangan kawan yang harus gugur di medan pertempuran. Tak berlebihan jika menganggap hutan dan laut sebagai medan pertempuran, karena memang seperti itulah kondisinya. Mereka bertaruh nyawa para pahlawan yang sedang berperang di medan pertempuran. Tak kalah heroik kalau dibandingkan dengan aparat berseragam loreng-loreng. Operasi peredaran TSL tumbuhan sekalian pemilikan satwa. Ya, sukanya dukanya kalau menghadapi para pemilik yang setelah satwa berhasil diselamatkan Polhut, tugas pun dilimpahkan ke tempat penitipan satwa. Salah satunya pusat penyelamatan satwa Tegal Alur yang kini berganti nama menjadi tempat transit satwa. Dan lembaga independen bernama Jakarta Animal Aid Network atau JAAN yang didirikan Femke Denhas, wanita asal Belanda. JAAN terbentuk karena ketidakpuasan Femke dan rekan-rekan atas kinerja mereka selama di PPS. 2002 dimulailah jaringan pusat penyelamatan satwa Indonesia. Jadi didirikan 6 pusat penyelamatan satwa, salah satunya Tegal Alur. Tim inti yang sampai hari ini masih bergerak di JAAN mulainya di Tegal Alur. Jadi itu pusat pertama di mana kita bisa menerima satwa yang hasil sitaan. Jadi itu tempat yang sangat-sangat-sangat penting. Sebelumnya tidak ada tempat sitaan. Nah, dari situ kita bergerak berapa tahun, tetapi kita merasa kita melihat banyak yang apa ya, yang perlu diperbaiki keseluruhannya tentang kesejahteraan satwa. Jadi kalau kita hanya menerima satwa hasil sitaan dan tidak bergerak lebih untuk mendorong kesejahteraan satwa keseluruhan diperbaiki dan ya kurang efektif. Jadi akhirnya dari situlah kita membentuk pengen membentuk kelompok atau organisasi yang bisa kerjasama pemerintah, yang juga bisa mengkonfrontir pemerintah. Polhut, BKSDA, JAAN, PPS atau TTS, dan jajaran lainnya yang selalu berusaha menyelamatkan satwa tidak dapat bekerja maksimal jika masyarakat tidak bersinergi untuk membantu. Peran masyarakat sangat penting, mengingat banyak aksi pemburu dan pedagang satwa dilindungi berhasil digagalkan karena ada laporan dari masyarakat. Aduan masyarakat ketika di sekitarnya ditemukan orang yang memelihara satwa dilindungi juga seringkali terjadi. Masalahnya saat ini, banyak di antara kita yang paham aturannya, melihat fenomenanya, tapi tidak peduli. Padahal, sekecil apapun informasinya, akan membantu meringankan beban para penyelamat satwa agar nyawa mereka pun...